إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين سيدنا جمعت yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian kita jalankan perintah Allah. Dan sebesar-besar perintah Allah adalah ikhlas. Kita jalankan perintah Allah di atas ilmu. Karena kita mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah. Dan kita tinggalkan seluruh dosa. Di atas ilmu dan sebesar-besar dosa adalah dosa kesyirikan. Kita tinggalkan kesyirikan semuanya. Kita ketahui itu kesyirikan karena kita mengilmuinya dan karena kita takut akan azab Allah. Kita takut akan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hakikat takwa hai kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita semua adalah ikhlas dan menjauh dari kesyirikan. Sesungguhnya kita wajib ikhlas kepada Allah Azza wa Jal dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan ini. Sesungguhnya Allah yang memerintahkan kita untuk ikhlas dan untuk menjauhi kesyirikan. Dan telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dengan gamblang dan jelas yang bisa dipahami oleh kita semua. Akan tetapi wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sedikit manusia yang cerdas, yang berakal, yang cendekiawan, yang faham tentang perintah Allah untuk kita ikhlas dan menjauh dari kesyirikan ini. Karena mereka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mereka hanya sibuk dengan membaca Al-Quran tapi enggan mentadaburi Al-Quran. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bacalah Al-Quran dan tadaburi Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua untuk ikhlas dan menjauh dari kesyirikan. Lihat firman Allah Azza wa Jalla Dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, kata Allah Azza wa Jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintah, tidaklah kita hamba Allah diperintah, illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, hamba-hamba Allah tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Naam, dengan ikhlas. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, fa'budillah, sembahlah Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas, lahuddin, bagi Allah lah agama yang ikhlas ini, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah, hanya milik Allah agama yang khalis, yang murni ini. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, beliau mengatakan, la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amal, illa ma akhlasa fihi al-amil lillahi wahdah la syarikalah, sesungguhnya tidak akan diterima satu amal kecuali orang yang beramal tersebut benar-benar dia ikhlas karena Allah di dalam amalannya, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Dan ikhlas wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, tasfiyatul amal min kulli syaubin, yaitu memurnikan amalan ibadah dari setiap kotoran yang mengkotorinya. Ikhlas wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tarkus syirki wa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ikhlas itu meninggalkan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ikhlas itu meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah semata, tidak kepada malaikat Allah, tidak kepada nabi Allah, tidak kepada wali-wali Allah yang masih hidup maupun yang ada dalam kuburannya, tidak kepada pohon-pohon, tidak kepada jimat-jimat, tidak kepada selain Allah. Orang yang ikhlas meninggalkan kesyirikan dan dia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata. Sehingga orang yang ikhlas wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, orang yang benar-benar meninggalkan kesyirikan, tidak berbuat kesyirikan dia, dan beribadahnya kepada Allah, dia tidak meminta, dia tidak beristighosah, dia tidak mendekat ngalak berkah kepada selain Allah, baik kepada malaikat, nabi, wali, kuburan, baik kepada bumi, pantai, gunung dan seterusnya, karena dia tahu hanya Allah semata yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Dia tahu bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah dan seluruh selain Allah adalah makhluk tidak berhak untuk diberikan hak ibadah. Dan inilah orang-orang yang ikhlas yang meninggalkan kesyirikan dan dia beribadah hanya kepada Allah semata. Dan perintah Allah untuk kita semua agar kita benar-benar ikhlas dan menjauh dari kesyirikan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah semata dan jauhilah kesyirikan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang hak Allah atas kita semua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Seorang hamba harus dia beribadah kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan inilah ikhlas. Maka wahai kaum muslimin, jadilah kita semua orang-orang Islam, orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan inilah kebahagiaan kita semua. Maka wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Mari kita semangat menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah semata. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita, sesembelihan kita, hidup matinya kita hanya untuk Allah azza wajalla, sehingga enggak berhak selain Allah. Kita berikan hak-hak ibadah. Hak ibadah murni hanya untuk Allah semata. Baik kaum muslimin, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. الحمد لله على إحسانه وشكر له على فضله وجوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وأعوانه أما بعد kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah takwa. Dan sebesar-besar perintah adalah perintah ikhlas, dan sebesar-besar larangan adalah kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mari kita ikhlaskan diri kita, peribadatan kita hanya untuk Allah azza wajal, dengan benar-benar meninggalkan kesyirikan dan benar-benar kita beribadah hanya kepada Allah semata. Wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, seorang yang beribadah kepada Allah namun dia tidak menjauhkan dirinya dari amalan-amalan kesyirikan, dia masih meminta kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, ngalap berkah kepada selain Allah, sesungguhnya dia bukanlah orang yang ikhlas. Wahai kaum muslimin, jika seorang telah Islam, sudah sholat dia, sudah puasa dia, sudah zakat dia, sudah berakhlak mulia dia, sudah berzikir dia, tapi satu sisi lain dia masih beribadah kepada selain Allah, masih dia mensekutukan Allah, maka hakikatnya amalannya akan menjadi sia-sia. Sehingga wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya amalan yang sedikit yang dibangun di atas ikhlas dan menjauh dari kesyirikan lebih baik daripada amalan yang banyak namun dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Maka wahai kaum muslimin, wajib kita mempelajari tentang ikhlas sehingga kita bisa ikhlas, dan ikhlas itu meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah semata. Dan kita wajib juga mempelajari kesyirikan agar kita bisa menghindarinya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wahai kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seorang mungkin bisa meninggal dunia dalam membawa dosa-dosa besar, tetapi seandainya seseorang meninggal dalam kondisi dosa besar, mungkin berzina dia, mungkin dia membunuh orang, mungkin dia mencuri, mungkin dia narkoba, mungkin dia itu berzina, makan riba mungkin. Akan tetapi jika seandainya dia tidak berbuat kesyirikan, sesungguhnya Allah akan mendatangkan ampunan sebesar itu juga. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, wahai kita semua, wahai hamba Allah, kita semua hamba Allah, seandainya kita semua atau seandainya anak Adam datang menemui Allah Azza wa Jalla dengan membawa dosa sebesar bumi ini, sepenuh bumi ini, maka kata Allah Azza wa Jalla, sumalakitani la tusyriku bi syai'an, sedangkan anda mati dalam kondisi tidak berbuat kesyirikan, la taituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan mendatangkan untukmu sebesar itu juga ampunan. Keutamaan besar bagi seseorang menjadi hamba Allah yang tidak mensekutukan Allah dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka wahai kaum muslimin, kewajiban kita mempelajari yang jelas, mempelajari kesyirikan untuk supaya kita bisa menghindarinya. Dan kejelekan yang paling jelek adalah kesyirikan. Kita harus menyelamatkan diri kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan, kata Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azimun, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, ikhlaskanlah peribadatan hanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah semata. Dan inilah keberuntungan kita semua. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah semata. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة والمسلمين وأذل الشرك والبدع والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الإيمان والتوحيد والإخلاص ونعوذ بك من الشرك والبدع والمعاصي يا رب العالمين. اللهم آمن في جوارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعله في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.